itulah cinta mengucap satu nama seindah goresan sabdamu dalam kisahku cinta yang berkespi mengutus hati ini ku sandarkan hidup dan matiku padamu bisikan doaku dalam butiran tasbih ku panjatkan cintaku padamu maha cinta sudah di ubun-ubu cinta mengusik rasa tak bisa ku paksakan hatiku mencari ketika cinta berkasih hariku berdenyum madu kembangkan bisdaraku merahkan butir cinta dari sangat tergambar tak bisa aku mentar sujud syukur padamu atas segala cinta doaku dalam butiran tasbih ku panjatkan pintaku padamu maha cinta sudah diubur-ubur cinta mengusik rasa tak bisa ku paksa walau hatiku menjadi ketika cinta berkasih dariku berdenyut merdu kembangkan bisdaraku merangkai butir cinta dari sangat tergambar tak bisa aku mentang sujud syukur padamu atas segala cinta cinta ketika cinta berkasih dariku berdenyut merdu kembang kau bisa adaku merangkai ini cinta sangat tergambar tak bisa aku merangkai susu cukup padamu atas segala cinta segala cinta ketika cinta berkasih kusen semuanya Fatih.